atas, terlihatlah langit biru. Hati kecilku pun bertanya, kadang ku bertanya, akankah damai di sana? Semua jawabannya ada. Bawalah ke langit biru, ku ingin kedamaian. Bawalah ke langit biru, ku ingin kedamaian. Kadang ku berhayal ada bidadari di sana yang kan menemani ku hidup. Kadang ku bertanya, akankah damai di sana? Semua jawabannya ada. Bawalah ke langit biru, ku ingin kedamaian. Bawalah ke langit biru, ku ingin kedamaian. Damai ya.